الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فيقول الإمام الرازيان فيما ينقلانه من عقيدة أهل السنة. مكان كدوا إمام يدو إمام أبو حازم الرزورة الرازياني mengatakan tentang apa yang mereka nukilkan dari para imam terkait dengan aqidah Ahlus Sunnah. Wa ma adraka alaihi al-ulama fi zamanihim. Dan apa yang mereka temui para ulama di zaman mereka. Wa innama nusibat al-aqidah ilaihima. Aqidah ini disandarkan kepada mereka berdua. Li'annahuma rawayaha wa naqalaha 'anil al-a'immah wa ahli sunnah. Karena mereka berdua lah yang meriwayatkannya dan menyampaikannya dari para ulama ahli sunnah. Wa huma aywan yaqula wa ya'taqida ma qala. Dan juga mereka berdua berpendapat dan meyakini ya tentang hal tersebut. Wa qadda Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di kitabih Darul Ta'arudil 'Aqli wal Naql. La berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Darul Ta'arud Naql, Ta'arud Al-Aql wal Naql, Ta'arud Al-Aql wal Naql, Daful Ta'arud Al-Aql wal Naql. Anna aqidat as-sunnah, bahwa aqidah sunnah, idza nusibat fi ba'd al-awqat ila a'immatiha, apabila di sebagian waktu disandarkan kepada imam-imamnya, fa yuqal mathalan, misalnya dikatakan ada i'tiqad al-Hanbali lil Imam Ahmad, ini adalah akidah al-Hanbali wa akidah Imam Ahmad, atau nahwi dzalik, atau semisal dengan hal itu, yaqul tunsab ila a'immatiha لأنهم مظاهر بهم ظهرت السنة. Beliau mengatakan disandarkan kepada mereka karena dengan mereka lah tampak ya, dan jaya sunnah itu. Wa amma al-bid'ah fatunsab ila a'immatiha wa ashabiha. Adapun bid'ah-bid'ah maka ia disandarkan kepada pemimpin-pemimpin bid'ah tersebut. فلأنهم مصادر عنهم صدرت هذه البدع. Karena mereka lah sumber-sumber yang muncul dari mereka bid'ah-bid'ah tersebut. فيقال مثلا الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان لأنه ناشر هذه البدعة وصادرة عنه. Dan seperti al-Jahmiyah ini disandarkan kepada Jahm ibn Safwan dikarenakan darinya lah muncul akidah ini dan dialah yang menyebarkannya. Wa hadha farqun baina a'immati as-sunnah idza nusibat ilaihim as-sunnah wa a'immati al-bid'ah idza nusibat ilaihim al-bid'ah. Baik, inilah perbedaannya. Yaitu ketika akidah ahli sunnah disandarkan kepada imam-imam sunnah dengan akidah ahli bid'ah yang disandarkan kepada pemimpin-pemimpin bid'ah. Fayaqulani rahimahumullahu ta'ala mimma hiya min usulis sunnati wad-din. Maka keduanya itu Imam Abu Hasim dan Abu Zur'ah mengatakan tentang perkara-perkara yang ia merupakan prinsip-prinsip agama. Al-mas'alah tsaniyah al-an Sekarang permasalahan yang kedua, qal wal Qur'anu kalamullah. Keduanya mengatakan Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah, ghairu makhluq, bukan makhluk, bi jami'i jihatih, dengan semua sisi-sisinya, wal maqsud bi jami'i jihatih, yang dimaksud dengan semua sisi-sisinya, ay masmu'an bil adhan, yaitu yang didengar dari manusia, matluwan bil alsun, didengar dengan telinga dan diucapkan dengan lisan, maktuban fis suhuf, tercatat di dalam lembaran-lembaran, mahfuzan fis sudur, yang dihafal di dada-dada. Qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Allah Subhanahu wa taala mengatakan melainkan dia adalah ayat-ayat yang jelas yang terjaga di dalam hati orang-orang yang diberikan ilmu. Huwa fi dhalika kullihi la yakhruju an kaunihi kalamullah. Maka Al-Qur'an ini dalam semua bentuk tadi tidak keluar dari statusnya sebagai kalamullah. Hadhihi al-mas'ala al-'azimah. Ini merupakan permasalahan yang sangat besar. خالف فيها الجهميه كما سياتي. Yang diselisihi oleh kelompok Al-Jahmiyah sebagaimana yang akan datang penjelasannya. فاولا انكروا صفه الكلام لله عز وجل. Yang pertama, kelompok Jahmiyah ini mereka mengingkari sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. كما انكروا جميع صفاته تعالى. Sebagaimana mereka juga mengingkari seluruh sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Wa inkaru kalamillah taala, dan tindakan mengingkari Allah Subhanahu wa taala berbicara, huwa takdzibun li kalamillah wa risalatih, adalah bentuk mendustakan kalamullah, firman Allah dan risalahnya. Wa ibtalun lisyara'i', dan membatalkan syariat-syariat. Wal wahyi al-munazzal, dan wahyu yang telah diturunkan. Fa innaha qa'imatun 'ala itsbatil kalam lillah ta'ala. Sebab wahyu itu menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara. وهذه البدعة كانت مقموعة يعني قليل ذليل أهلها أذلاء يعني محاربة من الولاة والعلماء. طيب dan dulu akidah ini, akidah Jahmiyah adalah akidah yang direndahkan. حتى قتل الجهم بن صفوان على هذه العقيدة. Hingga terbunuh Jahm ibn Safwan di atas akidah ini. وقبله أستاذه الجعد بن درهم. Sebelumnya gurunya Jahm ibn Safwan itu الجعد ibn Dirham. لأنهم أنكروا أن الله عز وجل يتكلم. Karena mereka berdua ini mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. وقالوا ان الله او ان هذا القران مخلوق. Dan mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah makhluk. مثل الجبل والشجر والشمس والقمر. Sama seperti gunung, pohon-pohon, matahari dan bulan. ولكنهم استمروا في دعوتهم. Akan tapi mereka terus melanjutkan dakwah mereka. وتسللوا بعمل حتى وصلوا الى رأس الدولة العباسية. Dan terus melakukan perbuatan-perbuatan yang dengannya mereka menyampaikan akidah ini ke pemimpin negeri. وجالسوا الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد. Dan mereka bermajlis dengan Khalifah Al-Ma'mun ibn Harun Ar-Rashid. وتلطفوا مكرا وكيدا حتى صاروا هم المستشارين. Dan mereka membuat makar-makar dan tipu daya sehingga mereka menjadi penasehat bagi khalifah wal wuzara fi daulatih dan menjadi menteri-menteri di negerinya wa hakadha daiman ahlul bidah demikianlah seterusnya yataqaffaw bidah yataqaffaw mereka bersembunyi-sembunyi yastakhfun ya mereka bersembunyi-sembunyi bi bidahim dengan bid'ah-bid'ah mereka wa yukhattitun dan mereka membuat makar-makar hatta idza ja'at al-fursah munasibah lahum hingga mereka mendapatkan kesempatan yang pas bagi mereka lad nasharu aqidatahum maka mereka pun mulai menyebarkan bid'ah-bid'ah mereka qala al-imam al-barbahari rahimahullah al-imam al-barbahari rahimahullah mengatakan wa amsalu ahli al-bid'ah amsalu al-aqarib permisalan ahli bid'ah itu seperti kalajengking tadussu ra'saha fit turab ia menyembunyikan kepalanya di dalam tanah hatta idza tamakkanat minka ladaghatka hingga ia memiliki kesempatan untuk menyengatmu maka dia pun menyengatmu falam yazalu yulabbisuna 'ala al-ma'mun maka mereka ini senantiasa membuat pengkaburan-pengkaburan pensamaran-pensamaran kepada al-ma'mun wa yudkhiluna 'alaihi syubhah dan mereka memberikan kepada al-ma'mun syubhat-syubhat hatta qtana'a bi kalamihim hingga akhirnya al-ma'mun merasa puas dengan ucapan mereka wa'taqada hadhihi al-'aqidah al-bathilah dan akhirnya ia berkeyakinan dengan akidah yang batil ini wa waqa'a fi hadhihi al-bid'ah al-kufriyah dan dia pun terjerumus ke dalam bid'ah yang kufur ini thumma faradaha 'ala al-ummah kemudian ia mewajibkan umat ini untuk berakidah dengan akidah ini bi quwwati ad-daulah dengan kekuatan negara wa qatala min al-a'immah a'immat as-sunnah dan ia membunuh para imam-imam sunnah man lam yuwafiqhu 'ala dhalik dari kalangan imam-imam yang tidak mencocokinya di dalam akidah ini wa sajana wa 'adzaba wa daraba 'adadan akharin dan ia menangkap, memenjarakan dan menyiksa serta memukuli sebagian ulama yang lain. Wakana minhum al-Imam al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal. Dan di antara mereka yang mendapatkan siksaan tersebut adalah imam yang mulia itu al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Fashtaddat adh-dhulmah wa tamakkanat al-bid'ah. Maka semakin dahsyat kezaliman-kezaliman dan semakin merajalela bid'ah-bid'ah. Wa jarra al-ma'mun 'ala al-ummah wa ila wa umuran 'azimah masa'iba wa jarra al-ma'mun 'ala al-umma masa'iba wa umuran 'azimah dan al-ma'mun menimpakan kepada umat musibah-musibah dan perkara-perkara yang besar wa amara bi tarjamat kutub al-falasifah al-yunaniyin war-romaniyin wa adkhalaha 'ala al-muslimin dan dia memerintahkan untuk menterjemahkan kitab-kitab filsafat Yunani dan Romawi ya dan ia memasukkannya ke tengah-tengah kaum muslimin wa zahama biha kitab Allah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia menentang dengan kitab-kitab filsafat tersebut kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam fazdada dhalalu katsiran katsiran maka semakin bertambah banyaklah kesesatan itu thumma tabi'ahu ala hadhihi at-tariqati al-khabithah Al-Khalifatul Mu'tasim. Kemudian jalan dia yang buruk ini diikuti oleh khalifah yang berikutnya yaitu Al-Mu'tasim. Washtadda ta'dhibul Imam Ahmad bi'amrihi wa bayna yadayhi. Dan semakin besar siksaan yang dialami oleh Imam Ahmad di hadapan Al-Mu'tasim. Thumma tabi'ahu ba'da dhalik al-khalifatu ba'dahu al-Wathiq. Kemudian jalan ini atau cara ini diikuti juga oleh khalifah setelahnya Al-Wathiq. Fastamarrat hadhihi al-fitnah wadh-dhulmah thalathah fi 'ahdi thalathah min khulafa' ibn al-Abbas. Maka fitnah ini terus berlanjut di tiga masa kepemimpinan Daulah Abbas hatta ja'ala Allah khilafat al-muslimin ila al-mutawakkil al-Abbasi. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin kaum muslimin pada diri Al-Mutawakkil. Farafa'a hadhihi al-fitnah. Maka Al-Mutawakkil menghilangkan fitnah ini. Wa rafadha hadhihi al-'aqidah al-khabithah. dan al-mutawakkil menolak akidah yang busuk ini. Wa akrama a'immat as-sunnah wa khassatan al-imam Ahmad bin Hanbal, dan ia memuliakan para imam-imam sunnah secara khusus al-imam Ahmad bin Hanbal. Wa ta'aqqaba du'at hadhihi al-bid'ah al-khabitha, ta'aqqabahum tatabba'ahum limu'aqabatihim, dan ia mengawasi mereka terkait dengan akidah ini. Walakin qad intasharat fi kathirin minan nas, akan tetapi akidah ini telah tersebar di banyak dari kalangan manusia. Na'am lam yatamakkanu min idhariha waqtahu, iya, pada waktu itu mereka memang tidak mampu untuk menyebarkannya. Wa tahayyalu hiyalan ukhra, namun mereka membuat tipu daya atau tipu muslihat yang lain. Wa ghayyaru min ba'd al-alfaz, dan mereka merubah sebagian lafaz-lafaz mereka. Walakin tasadda lahum a'immatus sunnah, akan tetapi mereka di atau berhadapan dengan imam-imam sunnah. Al-'arifuna bi madahibihim, para imam yang mengenal mazhab mereka. Ahlul basira bil haqq, para imam yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran. Wal ma'rifa bil batil wa turuq ahlih, yang mengetahui tentang kebatilan-kebatilan dan jalan-jalan yang dilakukan oleh pelaku kebatilan. Wa la tazal hadhihi al-aqidah aqidat khalq al-Qur'an ila al-yawm mawjudah, dan senantiasa sampai hari ini akidah yang meyakini Al-Qur'an itu makhluk masih ada. Wa tawayya ahad usul ad-din 'inda al-mu'tazilah, wa hiya ahad usul ad-din 'inda al-mu'tazilah, dan keyakinan ini bahwa Al-Qur'an adalah makhluk merupakan salah satu dari prinsip agama di sisi kelompok Mu'tazilah. Wal Mu'tazilah aqidatuhum al-yawm fi jami' firaq asy-Syi'ah, dan Al-Mu'tazilah akidah mereka pada hari ini berada pada semua akidah Syiah. Wa kadzalika aqidatul Mu'tazilah al-yawm hiya aqidatul al-Ibadiyyah min al-Khawarij, demikian pula akidah Mu'tazilah pada hari ini merupakan akidah al-Ibadiyyah, kelompok al-Ibadiyyah dari kalangan al-Khawarij. Wa yusarrihuna bi aqidatihim fi wasa'il al-i'lam, mereka menyebarkan akidah-akidah mereka ini di sosial media. Wa yaktubuna fi dzalika al-kutub, dan mereka menulis kitab-kitab tentangnya. Fala tazalu mawjudah, maka akidah-akidah ini tetap ada. Walakin Allah azza wa jalla hafizud dinah, akan tetapi Allah azza wa jalla menjaga agamanya. Fala yazalu al-haqqu zahira, kebenaran akan senantiasa jaya. Walahu ahluhu wa hamalatuh, dan tetap ada orang yang berada di atas kebenaran itu dan orang-orang yang membawa kebenaran itu. Wara'ayna ayyuhal ikhwah, wara'ayna, dan kita melihat wahai saudara-saudara, kaifa anna al-bid'ah tatadarraj bi ashabiha, bagaimana bid'ah itu bertahap-tahap di dalam diri pelakunya. Fal bid'atu kanat fil iman, maka bid'ah itu awalnya di dalam permasalahan iman. Khawarij au murji'ah, yaitu kelompok khawarij dan kelompok murji'ah. Lam yakunu bidzalika kuffara, dan mereka dengan keyakinan itu tidaklah menjadi kafir. Wal bid'ah lam takun mukaffira, yaitu bid'ah yang tidak mengkafirkan. Walakin liqabulihimul bid'ah, akan tapi karena mereka menerima bid'ah-bid'ah, kullama ja'at bid'atun qabiluha, setiap ada bid'ah baru mereka menerimanya. Hatta qabilu min al-bid'ah ma huwa kufrun akbar, hingga akhirnya mereka menerima dari bid'ah-bid'ah yang ia merupakan kekafiran yang besar. Fal mubtadi'atul awal, ahlul bid'ah di awal-awal, alladzina hadatsu fi 'ahdi as-sahabah, yang mereka muncul di masa para sahabat. Khawarij murji'ah syi'ah qadariyah, kelompok khawarij murji'ah syi'ah qadariyah. Lam yakunu jahmiyah, mereka dulu itu tidak memiliki akidah jahmiyah. Walam yakun indahum ta'tilus sifat, dan tidak ada di tengah-tengah mereka keyakinan mengingkari sifat-sifat Allah. Thumma hadathat ba'da dhalika al-jahmiyah, kemudian muncullah setelah itu kelompok Jahmiyah. Fa'taqadaha man i'taqadaha min hadhihi al-firaq, maka akidah ini diakui dan diyakini oleh orang-orang yang meyakininya dari kelompok-kelompok ini. Fattaqalu min al-bid'ati al-khafi' min al-bid'ah ila ghairi al-mukaffira ila al-bid'ah al-mukaffira. Maka mereka berpindah dari kebid'ahan yang tidak mengkafirkan menuju kebid'ahan yang menyebabkan kekafiran. Tsumma hadatsa ba'da dzalik ma huwa ashad wa huwa ibadatu ghairi Allah min al-qubur wal awliya was salihin. Kemudian muncul setelah itu sesuatu yang lebih besar dari hal itu, dari tindakan beribadah kepada kuburan wali-wali dan orang-orang saleh. Wantashara hadha asy-syirk fi katsirin minan nas. Dan tersebarlah kesyirikan ini di kebanyakan manusia. Fa katsirun mimman qabila al-bid'ah al-ula aidan qabila hadhihi al-bid'ah asy-syirkiyah. Maka kebanyakan orang-orang yang menerima bid'ah-bid'ah yang dahulu mereka juga menerima kesyirikan ini. Wa hadza kama qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Muslim min hadits Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Dan hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Tu'radu al-fitan 'ala al-qulub ka'ard al-hasir 'udan 'uda. Dinampakkan bid'ah itu وعرض الفتن الفتن على القلوب عرض النخل يصنع من النخل الحزن يعرض مثل ما يجمع إليها حتى يصير كذلك يعرض على القلوب تنبأكن فتنة itu bagi hati-hati seperti susunan-susunan pelepah kurma. Fa'ayyuma qalbin qabilaha nuqitat fihi nuqtatun sawda. Maka hati mana saja yang menerima fitnah tersebut akan dititikkan pada hati tersebut titik hitam. Fa'ayyuma qalbin ankaraha ay raddaha nuqitat fihi nuqtatun bayda. Dan hati mana saja yang mengingkari dan menolak fitnah-fitnah tersebut akan dititikkan pada hati tersebut titik putih. Hatta yasira ala qalbayn, hingga akhirnya menjadi dua hati. Abyad mithla as-safa, hati yang putih. La tadurruhu fitnatun ma damat as-samawat wal ardh, hati batu yang tidak berpengaruh dan tidak membahayakannya fitnah-fitnah selama masih ada langit dan bumi. Wa aswada mirbadda, kemudian yang kedua adalah hati yang hitam. Syadid as-sawad, yang sangat hitam. Kalkuni mujakhia, seperti gelap yang terbalik. La ya'rifu ya'ni man kusa. La ya'rifu terbalik. La ya'rifu ma'rufan, dia tidak mengetahui wala ma'ruf, wala yunkiru munkara, dan dia tidak mengingkari perkara yang munkar. Illa ma ushriba min hawa, kecuali apa yang muncul dari hawa nafsunya. Al-Quran alladhi awwaluhu suratul Fatiha wa akhiru suratul Nas, yang awalnya adalah surat Al-Fatiha dan akhirnya surat Nas. Hadha al-mawjud bayna aydina, Quran yang ada sekarang di hadapan kita. La yujad ghayruhu lil muslimin Quran, tidak ada Quran yang lain bagi kaum muslimin selainnya. Wa qad takaffala Allahu bihifdhihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang langsung menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, sungguhnya kami lah yang telah menurunkan Al-Quran itu dan kami lah yang langsung menjaganya. Fatakaffala Allahu bihifdhihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang langsung menjaganya. Wa hifdh ma la yatimmu bayanuhu illa bih wa hiya sunnah, dan menjaga apa yang tidak mungkin dijelaskan Al-Qur'an kecuali dengannya, yaitu menjaga as-sunnah. Wa hifdh ma la yatimmu fahmuhu ma illa bih wa huwa atharu sahaba, dan Allah juga menjaga sesuatu yang tidaklah sempurna pemahaman tentang Al-Qur'an kecuali dengannya, yaitu asar-asar para sahabat. Wa lughatul Arab, dan bahasa Arab. Fahadhi arba'atu umur hafidhaha Allah azza wa jalla, inilah empat perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya. Wa la tazalu baqiyatan ila an ya'dhana Allah bi qiyamis sa'ah, dan ia Al-Qur'an ini dan empat perkara ini akan terus ada hingga apa yang Allah kehendaki hingga tegaknya hari kiamat. Hadza al-Qur'an sami'ahu Jibril min Allah jalla wa ala. Al-Qur'an ini didengar oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sami'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Jibril. Dan Qur'an ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jibril. Wa sami'ahu wa talaqqahu as-sahaba radhiyallahu anhum min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan didengar serta diterima oleh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafzuhu wa ma'anihi min Allah jalla wa ala. Lafaz-lafaznya serta makna-maknanya itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa hurufun wa ayatun wa suwar. Dan ia adalah huruf-huruf, ayat-ayat dan surat-surat. Fa hadha kalamullah jalla jalaluh. Maka ini adalah ucapan Allah jalla jalaluh. Wa jami'u kutubillahi as-samawiyyil munazzalah hiya min kalamillahi ta'ala. Dan semua kitab-kitab yang diturunkan dari langit itu semuanya termasuk dari kalamullah, ucapan Allah jalla wa ala. Qala ta'ala wa in ahadun minal musyrikin istajarak fa ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berikanlah perlindungan kepadanya hingga ia mendengar kalamullah. فَمَاذَا سَيَسْمَعُونَ مِنْهُ إِلَّا هَذَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمِ. Maka apakah yang akan mereka dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bukan Quran yang mulia ini? وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ وَدَعْوَتَهُ عَلَى الْقَبَائِلِ. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan dakwah-dakwah beliau ini kepada kabilah-kabilah. وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ. Dan menawarkan kepada mereka Islam. ويقول فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. Dan beliau mengatakan sesungguhnya Quraisy, orang-orang Quraisy menghalangiku dari menyampaikan ucapan Rabbku. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Qur'an ini dibawa turun kepadamu oleh malaikat Jibril ke dalam hatimu agar engkau menjadi seorang pemberi peringatan. Wa kana as-salafu was-salafu bilisanin arabiyyin mubin. Dan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab yang jelas. قال التابعي الجليل عمرو بن دينار. Berkata seorang tabi'in, yaitu seorang tabi'i yang mulia, Amr bin Dinar. Adraktu as-sahabata wa at-tabi'in mundu 70 sana. Aku menemukan para sahabat sejak 70 tahun. Wa hum yaqulun Allahu khaliqun. Mereka mengatakan Allah itu sang pencipta. Wa ghairuhu makhluq. Dan selain Allah itu adalah yang dicipta. Wal Qur'anu kalamullah. Dan Al-Qur'an adalah kalamullah. Rawahu al-Imam ad-Darimi wa ghairuhu bi sanadin sahihin 'anhu. Ini diriwayatkan oleh Imam ad-Darimi dengan sanad yang sahih darinya. Wa hadha min aqwa al-ijma'at. Dan ini merupakan kesepakatan yang paling kuat. Allati yanquluha hadha at-tabi'i al-jalil. Yang dinukilkan oleh seorang tabi'in yang mulia ini. Amman adrakahum min as-sahaba wa man 'asharahum min at-tabi'in. Ia nukilkan dari siapa yang ia jumpai dari para sahabat dan yang sejaman dengannya dari kalangan para tabi'in. Wa anna hadha al-Qur'an huwa kalamullah jalla wa 'ala. Bahwa Al-Qur'an ini merupakan kalamullah jalla wa 'ala. Falamma hadathat al-bid'atu al-jahmiyyah. Tatkala muncul bid'ah al-Jahmiyah, alladzina kanu yaqulun makhluq, yang mereka mengatakan bahwa Quran adalah makhluk. Wa idza qalu kalamullah adafu kalimat makhluq, apabila mereka mengucapkan kalamullah maka mereka menambahkan kalimat makhluk. Wa yaqsiduna biqaulihim kalamullah mithl baitullah wa naqatullah ay makhluqat. Dan mereka ketika mengatakan, menyandarkan kalamullah itu sama seperti mengatakan baitullah, rumah Allah. Fa ajma'a a'immatus sunnah ala an yadhifu ghayra makhluq. Fa ajma'a a'immatus sunnah ala an yudhifu kalimat ghaira makhluq, maka sepakatlah ahlu sunnah untuk menambahkan kata bahwa ia bukanlah makhluk. Wa hiya tahqiq hadhihi al-aqidah, dan ia merupakan bentuk realisasikan terhadap akidah ini. Wa raddun 'ala al-'aqidah al-bathilah, dan membantah akidah yang batil. Wa sara al-muslim la budda an ya'lama anna kalam Allah ghairu makhluq, maka haruslah bagi setiap muslim untuk mengetahui bahwa kalamullah, firman Allah, bukanlah makhluk. Li anna kalamahu jalla wa 'ala min sifatih, karena ucapan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dari sifatnya. Wa laysa syai'un min sifatillahi makhluq, dan tidak ada satu pun dari sifat Allah yang merupakan makhluk. Bal Allahu jalla wa ala bi jami'i sifatihi huwa al-khaliq, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan semua sifat-sifatnya adalah pencipta. Wa qad ulifat kutubun wa lillahi alhamd, dan telah dibuat dikarang sebuah kitab walillahil hamd, fi taqrir aqidatil anbiya wal mursalin, yang menetapkan tentang akidah para nabi dan para rasul. Min itsbati sifatillahi umuma, di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara umum. Wa itsbati sifatil kalam khususa, dan menetapkan sifatul kalam, sifat berbicara secara khusus. Wa itsbati anna hadzal qur'an al-'azim alladhi bayna aydin nas huwa min kalamillah 'azza wa jalla, dan menetapkan sifat bahwa Al-Qur'an yang saat ini ada di tangan-tangan manusia merupakan ucapan Allah 'azza wa jalla. Fa anta ayyuhal muslim ayyatuhal muslimah, maka engkau wahai seorang muslim dan wahai seorang muslimah, idza qara'tuma hadzal qur'an, apabila kalian membaca Al-Qur'an ini, fi salawatikum, di dalam salat-salat kalian, wa fi sa'iril awqat fil layli wan nahar, dan di seluruh waktu baik di malam ataupun siang hari, taqarruban ila Allah bi tilawatih, kalian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya, wa tafaqquhan fihi wa talaban lil ilmi minhu, dan dalam rangka memahaminya dan mencari ilmu darinya. Fa antuma ta'taqidan annahu kalamullah jalla wa ala, maka hendaklah kalian berdua ketika membacanya meyakini bahwa Al-Qur'an ini adalah kalamullah, ucapan Allah jalla wa ala. Wa idza hafiztumuhu aw hafiztum syai'an minhu fi sudurikum, apabila kalian menghafal Al-Qur'an atau menghafal sebagian dari Al-Qur'an tersebut di dalam dada-dada kalian, faqad hafiztum fi sudurikum syai'an min kalamillahi jalla wa ala, maka berarti kalian telah menjaga sesuatu dari di dalam hati-hati kalian, sesuatu dari firman Allah jalla wa ala. Yassarallahu lakum hifdhahu wa fahmahu wa tilawatahu, Allah mudahkan kalian untuk menghafalnya, memahaminya dan membacanya. Kama qala ta'ala wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fa hal min muddakir, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh telah kami mudahkan, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat, maka apakah ada yang mau mengambil pelajaran. Fahmadullaha 'ala hadhihi an-ni'mah, maka hendaklah kalian memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Wa kullu firqatin tukhalifu mas'ala min hadhihi al-masail sawfa ya'ti dhikruha, dan semua kelompok-kelompok yang menyelisihi permasalahan dari permasalahan-permasalahan akidah ini akan datang penyebutannya. Fi akhir hadhihi al-aqidah, di akhir dari pembahasan akidah ini. Al-mas'alatus tsalitsah, kemudian permasalahan yang ketiga. Qalu rahimahumullah wal qadar khairihi wa syar, wal qadar khairuhu wa syarruhu min Allah 'azza wa jalla. Jadi berkata Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah, dan takdir itu baiknya dan buruknya berasal dari Allah Azza wa Jal. Al-amrul awal, perkara yang pertama. Al-qadaru al-imanu bil-qadari ahadu arkanil imani sidda, mengimani takdir itu merupakan salah satu dari enam rukun iman. Kama fi hadithi Jibril alladhi rawahu al-imam Muslim min hadithi Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis Jibril, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sa'ala Jibril an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil iman. Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Faqala sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau mengimani takdir baiknya dan buruknya. Fadhuru kaifa a'ada al-fi'l wa huwa al-iman 'inda al-qadar khassa. Perhatikanlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi fi'il ketika menyebutkan tentang takdir secara khusus. Wa 'aqafa baqiyat arkanil iman 'ala al iman billah bi waw al 'athf. Sedangkan yang lainnya beliau yaitu Jibril mengathafkan, yaitu menghubungkan masalah-masalah keimanan dengan beriman kepada Allah dengan waw, waw al 'athf. Karena dinaka qa'imun 'ala al iman bil amrayn asy-syar'i wal qadar. Karena agamamu ini tegak di atas mengimani dua hal, yaitu beriman kepada syariat dan takdir. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala ala lahul khalqu wal amru. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketahuilah milik Allah lah penciptaan dan al-amr. Wal amru wal amr. Dan perintah. Milik Allah lah Subhanahu wa ta'ala penciptaan dan perintah. فالامر امره الشرعي. Maka perintah yang dimaksud di sini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syar'i. Kalamuhu wa wahyu subhanahu. Firman-Nya dan wahyu-Nya Subhanahu wa taala. Waqad shahha 'an Sufyan ibn Uyainah al-Imam al-Ma'ruf rahimahullah. Telah sahih dari al-Imam Sufyan ibn Uyainah, seorang imam yang ma'ruf rahimahullah, annahu ihtajja bi hadhihi al-ayah, bahwa beliau berdalil dengan ayat ini, ala anna al-Qur'an kalamullahi ghairu makhluq, bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah, ucapan Allah, bukan makhluk. Karena Allah azza wa jalla farraqa bainal khalqi wal amr, karena Allah azza wa jalla membedakan antara penciptaan dengan perintah. Wal-Qur'anul Karim min amrihi, dan Al-Qur'anul Karim termasuk dari perintahnya. Falaysa bimakhluq, maka dia bukanlah makhluk. Qad qala rabbuna azza wa jalla, Rabb kita telah berfirman, innama amruhu idza arada syai'a, sungguhnya perkara Allah Subhanahu wa taala itu apabila ia menginginkan sesuatu, ayyaqula lahu kun fayakun, maka ia mengatakan kepada sesuatu tersebut jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Tafarraqa Allah azza wa jalla bainal qaul minhu, maka Allah azza wa jalla membedakan antara al-qaul minhu, ucapan darinya, wa bainal khalq alladhi yakunu biqaulihi wa kalamihi, dan wa bainal al-khalq alladhi yakunu biqaulihi wa kalamihi, dan membedakan antara ucapan darinya dengan makhluk yang ia berbicara dengannya. Al-amru tsani, perkara yang kedua, kaifa tu'minu bil qadar, bagaimana engkau beriman kepada takdir. Sahih an nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ubadah bin Shamit, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ubadah bin Shamit, wa kadzalika hadis Abdullah bin Fayrus ad-Dailami an, demikian pula dalam hadis Abdullah bin Fayrus ad-Dailami darinya, an sahabah Hudzaifah bin al-Yaman, dari sahabat Hudzaifah bin al-Yaman, wa Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab, wa Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud, wa Zaid bin Thabit, dan Zaid bin Thabit, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan hendaklah engkau mengetahui bahwa apa saja yang ditetapkan mengenai dirimu maka dia tidak akan meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa saja yang telah ditetapkan meleset darimu tidak akan mengenai dirimu. Wa bi ibaratin ukhra 'ani an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ungkapan yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama fi at-Tirmidzi wa ghairi min hadits 'Abdullah ibn 'Abbas. Bagaimana At-Tirmidzi dan Sunan Tirmidzi dari hadis Abdullah ibn 'Abbas. Qala wa'lam anna al-ummata law ijtama'u. Ketahuilah bahwa umat ini kalau seandainya mereka bersatu, 'ala an yanfa'uka bi syai'. Bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu. Lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Maka pastilah mereka tidak mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Walau ijtama'u. Dan kalau seandainya umat ini seluruhnya bersatu, 'ala an yadhurruka bi syai'. Untuk memberikan mudarat dan bahaya kepadamu. Lam yadhurruk illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Maka pastilah mereka tidak mampu memberikan mudarat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan akan menimpamu. Wa bi ibaratin thalitha. Dengan ungkapan yang ketiga, ma rawahu ma qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama fi Muslim. Apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sahih Muslim. Hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Fa in asabaka shay'un faqul qadarullahi wa ma syaa'a fa'al. Apabila engkau ditimpa suatu musibah, maka ucapkanlah ini karena takdir Allah dan apa yang Ia kehendaki maka Ia akan melakukannya. Wa ibaratun rabi'ah. Kemudian ungkapan yang keempat, ma syaa'a Allahu kan. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Allahu jalla wa ala alim. Maka Allah jalla wa ala adalah zat yang maha mengetahui. Qadir. Yang menetapkan maha mampu. Hakim. Maha bijaksana. Alim al-asya' qabla an yakhluq al-khalq. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala perkara sebelum Ia menciptakan makhluk. Fa kataba ma sayahmalu al-khalq. Maka Allah telah mencatat apa saja yang akan dilakukan oleh makhluk. Fi sahih Muslim min hadits Abdullah bin Amr bin al-As. Dalam sahih Muslim dari hadits Abdullah bin Amr bin al-As. Inna Allah kataba maqadir kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir segala sesuatu. قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 50 tahun sebelum Ia menciptakan langit dan bumi. إذن فكل شيء مكتوب. Jadi segala sesuatu itu telah tercatat. والعباد يسيرون في أعمالهم إلى ما قد كتبه الله تعالى. Dan para hamba itu berjalan di dalam amal perbuatan mereka kepada apa yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Ala muqtada ilmihi jalla wa ala. Sesuai dengan tuntutan ilmu Allah jalla wa ala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqa Allah al-qalam qala la." Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Allah mengatakan kepadanya, "Qala lahu uktub." Allah mengatakan kepada pena tersebut, "Catatlah." Qala wa ma aktub? Pena tersebut mengatakan, bertanya, apa yang akan saya tulis? Ala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Allah mengatakan kepadanya, tulislah semua yang akan terjadi hingga hari kiamat. Fajara al-qalamu bidhalika ay bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Maka pena tersebut pun mencatat apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Wa hadha al-imanu bil qadar. Dan beriman kepada takdir ini, yadfa'u 'anka asy-syurur, akan menolak darimu berbagai macam keburukan. Wa yurithuka as-sa'adah, dan akan melahirkan pada dirimu kebahagiaan. Wa yu'aliju amrada qalbik, dan akan menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Fala tahsad ahadan, dengan beriman kepada takdir engkau tidak akan hasad dan dengki kepada seorang pun. Bisababi annahu fuddila alaik bil ilm aw al mal aw al mansilah. Karena ia telah diberikan kemuliaan dibandingkan engkau dengan memiliki ilmu dan kedudukan. Fadzalika fadlullah wa hadza qadaruh. Dan yang demikian itu merupakan karunia Allah kepadanya dan ini juga merupakan bagian dari takdirnya. Wa idza fataka syai'un min umuri dunya bala aw asabaka bala. Maka apabila terluput darimu suatu perkara dari perkara-perkara dunia atau engkau ditimpa oleh suatu bencana, fala tahzan, dzalika qaddarahu Allah wa li hikmah. Maka jangan engkau bersedih karena itu merupakan takdir Allah dan karena ada hikmahnya. وَإِذَا وَقَعْتَ فِي مَعْصِيَةٍ apabila engkau terjatuh dalam perbuatan maksiat, بَادَرْتَ بِالتَّوْبَةِ كَأَبِيكَ آدَمْ maka hendaklah engkau bersegera untuk bertaubat seperti ayahmu yaitu Nabi Adam. وَلَا تَحْتَجْ عَلَى فِعْلِ الْمَعَاصِ وَالْإِسْتِمْرَارِ فِيهَا بِالْقَدَرِ dan jangan engkau beralasan dengan takdir agar bisa terus-menerus melakukan perbuatan dosa itu. فَتَفْعَلْ مِثْلْ مَا فَعَلْ عَدُوُكَ إِبْلِيسِ sehingga engkau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh musuhmu yaitu Iblis. وَإِذَا كَانَ قَدْ عُرِفَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ apabila telah diketahui penduduk surga dan penduduk neraka, وَكَتَبَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ dan telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla tentang mereka, فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مَانِعًا مِنَ الْعَمَلِ maka itu bukanlah perkara yang menghalangi dari beramal. قال صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم بسبدا اعملوا فكل ميسر لما خلق له teruslah kalian beramal karena seseorang itu akan dimudahkan untuk melakukan apa yang ia diciptakan karenanya. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. Adapun orang-orang yang berbahagia maka ia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan orang yang berbahagia. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. Adapun orang-orang yang sengsara maka dia akan dimudahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang yang sengsara. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى kemudian Nabi sallallahu واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى kemudian Allah Subhanahu wa taala membaca ayat wa amma man a'ma wattaqa adapun orang yang memberi dan bertakwa wa saddaqa bil husna dan ia membenarkan pahala dari kebaikan tersebut maka Allah akan memudahkan baginya hal yang mudah. Adapun orang-orang yang bakhil, wastagna dan merasa cukup, merasa tidak butuh, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna dan ia mendustakan pahala-pahala dari kebaikan tersebut, maka kami akan memberikan kesulitan kepadanya. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Masyaallah, masyaallah. والله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه dan Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan kepada kita di dalam kitabnya أن للعبد مشيئة bahwa para hamba itu memiliki kehendak وإرادة dan memiliki keinginan بها يعمل الخير فيثاب عليه dengan keinginan dan kehendak itulah ia melakukan kebaikan sehingga dia mendapatkan pahala atasnya أو يعمل الشر فيعاقب عليه إذا شاء الله atau ia melakukan keburukan sehingga ia mendapatkan hukuman apabila Allah menghendaki hal tersebut ومشيئة العبد وإرادته dan kehendak serta keinginan hamba itu تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته berada di bawah kehendak dan keinginan Allah عز وجل قال تعالى الله تعالى بالفرمان لمن شاء منكم أن يستقيم bagi siapa di antara kalian yang mau dan berkenan untuk istiqamah وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين dan tidaklah kalian berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Rabb semesta alam وقوله خيره وشره kemudian perkataannya takdir yang baik dan yang buruk amma bin-nisbati li fi'lillahi ta'ala fa kulluhu khair adapun berkaitan dengan perbuatan Allah azza wa jalla maka semua perbuatan Allah itu baik af'aluhu kulluha khair. Semua perbuatan Allah itu baik. Shadiratun 'an 'ilmihi wa hikmatihi wa rahmatihi wa rububiyyatihi. Yang hal itu terjadi dengan ilmu Allah, dengan hikmah Allah dan rububiyyah Allah. Walakin al-maf'ul al-makhluq, akan tapi para makhluk atau yang diciptakan, yang dilakukan, wal muqaddar 'ala al-'ibad, dan yang ditakdirkan kepada para hamba, alladhi yaqa'u bihim, yang terjadi pada mereka, fihi khair wa fihi syarr, ada padanya yang baik dan ada padanya yang buruk. Al-amrad wal-awja' wal-faqr wal-zalazil, hadhihi syurur, seperti penyakit-penyakit, kefakiran dan gempa dan seterusnya, ini merupakan keburukan-keburukan. Wasyaitan syarr, dan syaitan itu adalah keburukan. Wa anwa' mimma fihi syarr, dan berbagai macam bentuk-bentuk keburukan. Wa qad umirna an nasta'idha mimma fihi syarr min khalqillah jalla wa ala, dan kita telah diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari segala hal yang di dalamnya terdapat keburukan. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq, katakanlah aku meminta perlindungan atau berlindung dengan Rabb al-Falaq dari keburukan yang dia ciptakan. Fasyarr laysa fi fi'lillah bal fil makhluq alladhi fa'al al-maf'ul, jadi keburukan itu bukan disandarkan kepada perbuatan Allah tapi pada makhluk. Wa fil muqaddar 'ala al-'ibad, dan pada apa yang ditakdirkan kepada para hamba. Wa ma qaddarahu Allah 'ala al-'ibad min asy-syurur, dan apa saja yang telah Allah takdirkan kepada para hamba dari keburukan-keburukan. Wa ma khalaqahu mimma fihi syarr, dan apa saja yang Allah ciptakan dari hal-hal yang padanya terdapat keburukan. Kal marad madalan, misalnya seperti sakit. Falaysa syarran min jami'il wujuh, maka sakit ini bukanlah buruk dari semua segi, dari semua sisi. Bal fihi khairun min wujuhin ukhra, melainkan di dalamnya terdapat kebaikan dari sisi yang lain. Fal marad madalan, misalnya sakit. Fihi takfirus sayyi'at, di dalam sakit itu terdapat hal yang menyebabkan dihapuskannya dosa-dosa. وفيه سبب لكثير من العباد أن يتوبوا إلى الله ويستعدوا للقائه. Dan di dalam sakit itu terdapat sebab yang akan mengantarkan seorang hamba untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki persiapan-persiapan untuk berjumpa dengan Allah. وكثيرا ما يكون فيه صحة للجسم بعد المرض. Dan seringkali terjadi kesehatan yang lebih sempurna bagi jasad setelah sakit. ويحمل ورابعا ايضا يحمل على عبادات اخرى من الدعاء والصدقه. Dan terkadang sakit itu akan mendorong seseorang untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, seperti karenanya ia berdoa atau karenanya ia bersedekah. وكذلك عباده التوكل وبذل الاسباب في التداوي, demikian pula dia akan melakukan ibadah tawakal karena sakitnya tersebut dan akan melakukan sebab-sebab untuk kesembuhan. وَهَكَذَا مَا قَدَّرَهُ اللَّهُ مِنْ وُجُودِ الشَّرِّ مِنَ الْكُفْرِ وَالْبِدَعِ وَالْمَعَاصِي, demikian pula ya keburukan-keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan berupa kekufuran dan kemaksiatan-kemaksiatan. فَفِي ذَلِكَ أَيْضًا, di dalam hal tersebut juga, khairun min wujuhin ukhra, terdapat kebaikan dari sisi yang lain. Min fathi babit taubah, seperti dibukanya pintu taubat. Wa fathi babi ad-da'wati ila Allah wal amri bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar, dibukanya pintu berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan larang dari yang munkar. Wa syar'iyatil jihad asy-syar'i ma'a ulatil umur, dan dibukanya pintu syariat jihad yang syar'i bersama para penguasa. Fatahsulu mahbubatullahi ta'ala, maka akan terwujud dengannya hal-hal yang dicintai oleh Allah jalla wa ala. Wa yanalu man syaa'allahu lahu asy-syahada, dan orang yang Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak terhadapnya akan mendapatkan kondisi syahid. Wa yatamayyaz awliya'uhu ta'ala min a'da'ihi, dan akan terbedakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala dari musuh-musuh. Amma fi'lu Rabbi nafsi jalla jalaluhu Adapun perbuatan Allah Jalla wa Ala itu sendiri, fala yusaf bisyarr, tidak disifati dengan keburukan. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi li rabbih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di dalam doanya kepada Rabb-nya, wasyarru laysa ilaik, dan keburukan itu tidak disandarkan kepadamu. Fa kullu ma fa'alahu rabbuna fa huwa khair, maka semua yang dilakukan oleh Rabb kita itu adalah kebaikan. Ila hadzal had tu'minu bil qadar, sampai batas inilah engkau beriman kepada takdir. Wa tas'adu bih, dan engkau tas'ad minas sa'adah, dan engkau akan berbahagia dengannya. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Fa in mutta ala ghairi hadza, apabila engkau mati wa atas selain hal ini, wa khalafta al-haqqa fihi, dan engkau menyelisih kebenaran di dalam masalah ini, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fa in mutta ala ghairi dhalika dakhalta an-nar, apabila engkau mati di atas selain ini, itu tidak beriman kepada takdir, maka engkau akan masuk ke dalam neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, law anfaqta mithla uhudin dhahaban ma tuqbila minka hatta tu'mina bil qadar, kalau seandainya engkau menginfakkan sebesar gunung emas, maka tidak akan diterima infakmu tersebut sampai engkau beriman kepada takdir. Wa qad lakhastu laka kayfiyata imanika bil qadar, dan saya telah meringkaskan untukmu bagaimana cara engkau beriman kepada takdir. Allahu jalla wa ala alima al asya'a qabla wuqu'iha wa katabaha. Jadi Allah Azza wa Jalla itu telah mengetahui segala sesuatu sebelum ia terjadi, dan Allah telah mencatatnya. Wa idza syaa'a wuqu'aha fi waqtiha khalaqaha jalla wa ala. Maka ketika Allah menghendaki terjadinya sesuatu itu pada waktunya, maka Allah akan menciptakan sesuatu tersebut. Istirahat 20 thaniyah. Istirahat 20 detik. وتروح تنامون ما في شغل. خلاص. المسألة الرابعة. Permasalahan yang keempat. مما ذكره ونقله الإمامان الرازيان رحمهما الله. Dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan dan dinukilkan oleh dua imam Ar-Raziyain rahimahumullah, تتعلق أيضا بأصل من أصول العقيدة السنية, juga berkaitan dengan prinsip-prinsip akidah Salafiyah Sunniyah. ألا وهم الصحابة, yaitu terkait dengan para sahabat. ما يجب اعتقاده فيهم, yaitu apa yang harus diyakini terkait dengan para sahabat. Min fadlihim, baik tentang keutamaan mereka. Wa annahum khairu hadhihi al-ummah, dan bahwa mereka adalah sebaik-baik umat ini. Wa min tafadulihim fima bainahum, dan tentang perbedaan keutamaan di antara mereka. Wa tafawutu maratibihim fil fadl ba'da ittifaq ba'da ishtirakihim fi fadl as-suhbah, dan perbedaan atau urutan tingkatan keutamaan di antara mereka setelah kesepakatan mereka tentang keutamaan sahabat. Wal wal mawqifun wajib tujahum, dan sikap yang wajib diberikan kepada mereka. Min kulli man jaa ba'dahum, dari semua orang yang datang setelah mereka. Wa dhalika bi umur, dan hal itu dilakukan dengan beberapa perkara. Al awwal mahabbatuhum wa adamu bughdi ayyi wahidin minhum, sikap yang pertama adalah mencintai mereka dan tidak membenci seorang pun dari kalangan mereka. Dua. Aku lestari. Asal. Ayolah, jangan sih terjemah kita. Ayolah. Asal. Yang kedua, nashru fadailihim wa mahasinihim, menyebarkan keutamaan-keutamaan mereka dan kebaikan-kebaikan mereka. Wal imsak wa adam dzikr iyubihim aw masawihim wa akhtaihim, dan menahan diri serta tidak menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Ats-tsalits, yang ketiga, al-imsak 'anil khawf fima shajara bainahum, menahan diri dari membicarakan perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara mereka. Mimma qaddarallahu wuqu'ahu li hikmatin 'azimah, yang telah Allah takdirkan terjadinya hal tersebut karena suatu hikmah yang besar. Mimma waqa'a bainahum radhiyallahu 'anhum wa ardahum, dari apa yang terjadi di antara mereka radhiyallahu ta'ala 'anhum wa ardahum. Wa min dhalika al-imsak, dan termasuk darinya adalah alla nanqula kalama ba'dihim fi ba'd, kita menahan diri dari menukilkan ucapan sebagian mereka tentang sebagian yang lain. In sadara min ahadihim kalimatun fi waqti ghadabin aw nahwi, apabila muncul dari mereka suatu kalimat yang itu muncul ketika dia sedang marah. Wa la naj'aluha ta'nan fi akhihi, dan jangan kita jadikan ucapannya tersebut untuk mencela saudaranya. Al-amru rabi', yang keempat. Rabi'ah. At-tamassuk bima kanu 'alayhi min al-'aqidah wal-'amal, berpegang teguh dengan apa yang mereka berada padanya dari perkara-perkara akidah dan amal. Wattiba'uhum fi dhalika, dan mengikuti mereka para sahabat di dalam hal tersebut. Qala al-Imam Ahmad fi usul as-sunnah, al-Imam Ahmad mengatakan dalam kitabnya Usul as-Sunnah, usul as-sunnah 'indana, prinsip sunnah yang ada di sisi kami adalah at-tamassuk bima kana 'alaihi ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang berada di atasnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iqtida'u bihim, dan meneladani mereka. Wa yajma'u dhalika, wa yajma'u dhalika, dan mengumpulkan hal tersebut. Qama qalahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bil Wasithiyah, apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Al Wasithiyah. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan di antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, salamatu alsinatihim wa qulubihim li ashabi Rasulillah SAW, selamatnya dan bersihnya lidah-lidah mereka dan hati-hati mereka terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal imsak amma shajara bainahum, dan menahan diri dari membicarakan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ila akhiri kalamihi al-muhim al-jamil fi al-wasithiyah, hingga akhir ucapan beliau yang indah lagi penting di dalam kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Fadhalika al-fasl min al-Aqidah Al-Wasithiyah, maka fasal tersebut dari kitab Aqidah Al-Wasithiyah, al-muta'alliq bis-sahabah al-kiram, yang berkaitan dengan para sahabat yang mulia, yahtaj an yuqra'a 'ala an-nas baina kulli fatra wa ukhra, butuh untuk dibaca oleh manusia di dalam waktu-waktu, wa takrar dzalik, dan butuh untuk diulang-ulangi, li kathrati asy-syubhah, karena banyaknya syubhat-syubhat, wa kathrat du'at al-batil, dan banyaknya dai-dai yang menyeru kepada kebatilan, wa kathrat al-waqi'in fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyaknya orang-orang yang terjatuh di dalam mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syaikh al-islam fi hadha al-fasl min al-wasithiyah, maka sesungguhnya Syekhul Islam di dalam fasal ini dalam kitab Aqidah Al-Wasithiyah, lakhasa la al-haqq alladhi yajib i'tiqaduhu wa ittiba'uhu fi ba'd as-sahabah, beliau meringkaskan tentang apa yang wajib dilakukan terkait dengan hak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bayyana wasathiyat ahli as-sunnah fi dhalik wa radda 'ala al-firaq, dan beliau menjelaskan tentang sikap pertengahannya ahlu sunnah di dalam masalah tersebut dan bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang. Wa ajaba 'an syubhi fi ma yunqalu 'an ba'dihim, dan beliau menjawab syubhat-syubhat di dalamnya dari apa yang dinukilkan dari sebagian mereka. Wa tahal faslu bi qawlihi, dan fasal tersebut diakhiri dengan ucapan beliau, wa man nadhara fi siratil qaumi bi 'ilmin wa 'adl, siapa yang meneliti sirah sejarah para sahabat tersebut dengan ilmu dan keadilan, 'alima annahu ma kana wa la yakunu ba'da al-anbiya'i mithluhum, Baik, maka dia akan mengetahui secara pasti bahwa tidak akan ada dan tidak akan pernah ada orang yang lebih mulia dari setelah para nabi seperti mereka. Wa nasitu qabla mas'alat as-sahabah an udhif al-qadar kalimatan. Dan saya terlupakan sebelum permasalahan para sahabat berkaitan dengan masalah takdir suatu kalimat bahwa anna ma dzakartuhu laka wa lakhastu min al-iman bil qadar, yaitu bahwa apa yang telah saya ringkaskan untuk kalian tentang iman kepada takdir, fala tatakallaf al-bahth ma wara'a dhalik, maka jangan engkau bersusah-susah membahas selain dari itu. Qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-qadar sirrun min asrarillah, fala tuhawil an takshifah." Makna kalamnya. Baik, kata beliau, takdir itu merupakan bentuk atau salah satu rahasia dari rahasia-rahasia Allah, maka jangan engkau berupaya untuk menyingkapnya. Wa la ta'tarid 'ala qadarillah bi lima wa la kayf. Dan jangan engkau yang mengomentari takdir Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan kenapa dan mengapa. Wa hadhihi abwabun thalathah. Dan ini merupakan tiga bab. Akhbarakallahu fiha bi syai'in, yang Allah mengabarkan kepadamu tentang sesuatu. Wa amsaka aw amaraka bil imsaki 'an syai'in, dan memerintahkanmu untuk menahan diri dari sesuatu. الباب الأول باب yang pertama باب صفات الله تعالى باب yang berkaitan dengan sifat Allah جل وعلا. أخبرك الله سبحانه وتعالى أن له صفات, Allah telah mengabarkan kepadamu bahwa ia memiliki sifat-sifat حقيقة secara hakiki. لا تشبه ولا تماثل صفات المخلوقين, jangan engkau menyerupakan dan menyamakan sifatnya dengan sifat para makhluk. فيجب عليك الإيمان بما أخبرك به, engkau wajib mengimani apa yang Allah beritakan kepadamu. وأخفى الله عنك كيفية هذه الصفات, dan Allah telah menyembunyikan darimu kaifiat sifat tersebut. فلا تبحث عما أخفاه الله عنك, maka jangan sekali-kali engkau mencari-cari sesuatu yang Allah sembunyikan darimu. Inna ma akhfa'u Allahu 'anka mustahil an ta'lamahu hatta yu'limaka bihi Allah. Sebab sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan darimu mustahil engkau mengetahuinya kecuali apabila Allah yang memberitahukannya kepadamu. Fala tuharrif ma akhbaraka bih, maka engkau jangan menyelewengkan apa yang Allah kabarkan kepadamu. ولا تتكلف البحث عما أخفاه الله وأمسكه عنك. Dan jangan engkau bersusah-susah payah untuk membahas sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan darimu. الباب الثاني. Bab yang kedua. القدر. Yaitu takdir. فأخبرك الله عز وجل أنه قدر كل شيء. Maka Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan kepadamu bahwa Ia telah menciptakan segala sesuatu. Wa annahu khaliqu kulli syai', dan bahwa Ialah yang menciptakan segala sesuatu. Wa annahu kataba maqadir al-asya' qabla khalq as-samawati wal ard, dan bahwa Ia telah mencatat semua takdir-takdir sebelum Ia menciptakan langit dan bumi. Wa amsaka 'anka wa lam yu'limka bi asya' ukhra fil qadar, dan Dia juga menyimpan dan tidak menampakkan kepadamu perkara yang lain dari perkara takdir. Li'annahu sirruhu jalla wa ala, karena Ia merupakan rahasianya jalla wa ala. Fala tatakallaf al-bahth, maka jangan engkau bersusah payah untuk membahas hal tersebut. Wala taftah li'aqlika al-qasir bab al-i'tirad, dan jangan engkau membuka bagi akalmu yang kurang ini pintu-pintu penentangan. Limadha fa'ala wa qaddara kadha wa lam yaf'al wa yuqaddir kadha, kenapa Allah melakukan ini dan mentadbirkan ini, kenapa enggak yang seperti ini saja. Al-babul thalith, bab yang ketiga. Bahus sahabah, yaitu bab yang berkaitan dengan para sahabat. Akhbarakallahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam biridallahi 'anil sahabah, Allah dan Rasulnya telah mengabarkan kepadamu tentang Allah meridhai para sahabat. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridhai kaum mukminin ketika mereka membaiatmu di bawah sebuah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Wa syahidallahu lahum bin najat wa annahum min ahli al-jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan keselamatan untuk mereka dan bahwa mereka termasuk dari penghuni surga. Wa anzala fadailahum fil Qur'an was sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah. Fa hadha huwa al-wajib 'alaik. Inilah yang wajib bagimu. Wa amaraka bil imsak 'an dzikrihim. Dan ia memerintahkanmu untuk menahan diri dari menyebut-menyebut mereka. Bil imsaki an dzikrihim bisu', memerintahkanmu untuk menahan diri dari menyebutkan mereka dengan penyebutan-penyebutan yang buruk. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzukira ashhabi fa amsiku." Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila disebutkan tentang sahabat-sahabatku, maka tahanlah diri-diri kalian. Wa kama bi sahihain min hadits Abi Sa'id qala sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana dalam sahihain dari hadits Abi Sa'id, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi." Jangan sekali-kali kalian mencela para sahabatku. Fa walladhi nafsi bi yadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba. Kalau salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Tidaklah sebanding dengan satu mud salah seorang dari para sahabat, tidak pula setengahnya. Fa'mal bima akhbaraka Allah wa rasuluhu wa ma amaraka Allah wa rasuluhu. Maka lakukanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya perintahkan. Wa amsik amma amaraka bil imsaki 'an. Dan tahanlah dirimu dari apa yang Allah memerintahkanmu untuk menahan diri darinya. Min dzikri ma jara bainahum, seperti menyebutkan apa yang terjadi di antara mereka, atau dzikri ayubihim atau masawihim, atau menyebutkan aib-aib mereka dan keburukan-keburukan mereka. Fa hadhihi thalathatu abwab, maka inilah tiga bab. قال الرازيان رحمه الله تعالى. Kemudian al-Imam Ar-Raziyyin mengatakan, قال وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق ثم عمر الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام أجمعين ورضي الله عنهم أجمعين ورحمهم الله أجمعين. طيب. Kemudian, dan sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib alaihi wassalatu wassalam, dan radhiyallahu taala anhum, dan semoga Allah merahmati mereka seluruhnya. Alaihi wassalam, ma fi shalah. Alaihi wassalam. Alaihi wassalam. Ayuh. Wa radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka seluruhnya. Wa rahimahumullah ajma'in. Dan semoga Allah merahmati mereka seluruhnya. Wa hum ala hadha at-tartib. Dan mereka dengan urutan ini, fil fadli wal manzilah, di dalam keutamaan dan kedudukan. Wa fil khilafah, dan di dalam permasalahan khilafah, khalifah. Wa ala hadha ajma'a ahlu sunnah. Dan inilah yang disepakati oleh ahlu sunnah. Wa dallat ala dhalika al-adillah al-kathirah. Dan hal itu ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sangat banyak. Min dzalika ma bi sahihain min qawli Abdullah ibn Umar, di antara adalah apa yang tertera dalam sahihain dari ucapan Abdullah ibn Umar, kunna naqul wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina, kami dahulu mengatakan dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kami, khairuna aw afdaluna Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman, orang yang terbaik di antara kami adalah Abu Bakar, kemudian berikutnya Umar, kemudian berikutnya Utsman. Wa ja'at al-adillatu al-ukhra 'ala fadli 'Ali radhiyallahu anhu, dan telah datang dalil yang lain yang menunjukkan keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Wa li kulli wahidin min ha'ula'i al-khulafa fadailu katsira, dan masing-masing dari seluruh khalifah tersebut memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Wa fi sahih al-Imam al-Bukhari kitab al-fadail fadail as-sahabah, di dalam kitab sahih Bukhari terdapat kitab yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan para sahabat. Tajidu fiha jumlatan min fadailihim radhiyallahu anhum, engkau akan mendapatkan dalam kitab tersebut banyak dari keutamaan-keutamaan mereka radhiyallahu anhum. Wa fi ma sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min al ahadith fi fadlihim ghunyatun 'anil dha'if wal mawdu'. Dan dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan, terdapat beberapa hadis dari hadis-hadis yang dhaif, lemah atau palsu. Faqad wujida man wada'a wa kadzaba ahadith fi fadha'il ha'ula'il arba'ah aw ghairihim min as-sahabah. Faqad wujida min al-kadzabin wal wada'in man wada'a ahadith fi fadha'il ha'ula' dan telah ditemukan orang-orang yang berdusta dan orang-orang yang memalsukan hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan para sahabat. Wa khassatan ma wada'ahu ar-rawafid wasyi'ah min al-ahadits al-mawdu'ah fi fadli 'Ali radhiyallahu anhu arda. Secara khusus adalah apa yang dibuat-buat dan dipalsukan oleh orang-orang Rafidhah terkait dengan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhu. Wassahabatu 'umuman wa 'Ali khususan radhiyallahu anhum ajma'in fi ghinan 'an wad'i al-wada'in wal-kadzabin. Para sahabat secara umum dan Ali radhiyallahu anhu secara khusus, mereka tidak butuh kepada hal-hal yang palsu atau kepalsuan-kepalsuan yang dibuat oleh orang-orang Rafidhah tersebut. Fa fi kitabillah wa fi sahih hadits Rasulillah kifayatun wa ghunyah fi fadailihim. Apa yang terdapat dalam kitab Allah dan di dalam hadis-hadis yang sahih itu cukup untuk menunjukkan keutamaan mereka. Bal balagha ba'dul jahala, bahkan sebagian orang-orang jahil berlebih-lebihan. Fa nazzala ayatin 'ala sahabah, maka mereka mengarahkan sebuah ayat kepada para sahabat, au ba'dihim, kepada seorang sahabat atau kepada sebagian mereka, tahrifan al-Qur'an, dalam rangka menyelewengkan Al-Qur'an, mithlu qawli ba'dihim, seperti ucapan sebagian mereka, wat-tini waz-zaituni wa tur-sinin wa hadha al-balad al-amin. Demi ini sumpah-sumpah di dalam ayat surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun, demi tin dan zaitun, wa tur-sinin dan tur-sina, wa hadha al-balad al-amin. Faqal at-tin waz-zaitun Abu Bakr wa Umar, wa tur-sinin Uthman, wa hadha al-balad al-amin Ali. Mereka mengatakan At-Tin adalah Abu Bakar, Az-Zaitun Umar, Tursinin adalah Uthman, kemudian Wahadal Baladil Amin adalah Ali, dan ini merupakan kebatilan. Na'am hum hakadha bin tertib wal fadl. Ya, memang mereka urutannya di dalam keutamaan seperti yang disebutkan. Wahadha haq, dan ini merupakan urutan yang benar. Lakin la yajuz an yuj'ala tafsiran lil ayat, akan tapi tidak boleh menjadikannya sebagai tafsir bagi ayat. Hadza tahrif, ini merupakan bentuk penyelewengan. Baik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Qala wa hum al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Kemudian beliau mengatakan, dan mereka adalah para khulafa yang terbimbing dan mendapatkan petunjuk. Wa hadha isharatun minhu li hadits al-Irbad ibn Sariyah al-ma'ruf 'indakum. Dan ini merupakan isyarat kepada hadis al-Irbad ibn Sariyah yang ma'ruf di sisi kalian. Fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa yang terbimbing dan mendapatkan petunjuk. Qala wa anna al-'ashara alladhina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shahida lahum bil jannah 'ala ma shahida bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu al-haq. Kemudian beliau mengatakan, dan bahwa 10 sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama mereka dan mempersaksikan bahwa mereka akan masuk dalam surga sebagaimana yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan beliau adalah hak, kebenaran. Wa ha'ula'i 'ashara hum al-khulafa'ul arba'ah, dan 10 orang sahabat itu adalah 4 orang khalifah. والخامس طيب عشان لا يفهم الترتيب الخلفاء الأربعة empat khalifah وبقي ستة kemudian ada enam orang lagi وهم عبد الرحمن بن عوف mereka adalah عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح عامر kemudian أبو عبيدة بن الجراح وطلحة بن عبيد الله kemudian طلحة بن عبيد الله والزبير ابن العوام kemudian الزبير ابن العوام وسعد ابن أبي وقاص kemudian سعد بن أبي وقاص وسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل kemudian سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة mereka lah 10 orang sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga وهل هناك غيرهم بشر بالجنة Apakah di sana ada sahabat-sahabat yang lain yang dipersaksikan akan masuk dalam surga? Al-jawab na'am. Jawabannya ya. Wa innama qussa ha'ula'il 'ashara. Melainkan hanya dikhususkan 10 orang ini li'annahum dzukiru fi haditsin wahid. Karena 10 orang ini disebutkan dalam satu hadis. Wa kulluhum minal muhajirin. Dan mereka semuanya termasuk dari kalangan muhajirin. Falihadha khussu bi laqab al-'ashara al-mubashsharun. Inilah alasannya mereka dikhususkan dengan gelar 10 orang sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Wa illa faqad bushira bil jannati ala sabil al-umum wa at-ta'yin ghayruhum. Namun sebenarnya ada dari kalangan selain mereka yang juga telah mendapatkan persaksian akan masuk ke dalam surga. Fa ala sabil al-umum, maka secara umum jami'us sahabat, semua sahabat wa'idu bil jannah, dijanjikan dengan surga. Ad-dalil, dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, la yastawi man anfaqa minkum min qabl al-fath, ay fath Makkah, wa qatal. Tidaklah sama di antara kalian orang-orang yang berinfak dan berperang sebelum Fathu Makkah. Wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka yang melakukan itu sebelum penaklukan kota Mekah lebih besar pahalanya daripada orang-orang yang berinfak dan perang setelahnya, setelah Fathu Makkah. Summa qala ta'ala, kemudian Allah ta'ala berfirman, wa kullan wa'ada Allahu al-husna wal husna al-jannah. Dan mereka semuanya dijanjikan akan mendapatkan al-husna dan al-husna itu adalah surga. Wa min dhalika ahlu bai'ati ridwan. Dan di antara mereka juga ada orang-orang yang melakukan bai'atul ridwan. Qala sallallahu alaihi wasallam lan yalija an yadkhula an-nar ahad bai'a tahta ash-shajara. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan lan yadkhula an-nar ahad bai'a tahta ash-shajara. Qaulullah. Qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan masuk ke dalam neraka seorang yang melakukan baiat di bawah pohon. Wa taqaddama qaulullah laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Dan telah berlalu firman Allah tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa taala telah meridhai orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah sebuah pohon. Wa khairun minhum kadzalika ahlu Badr. Dan lebih baik dari mereka juga adalah orang-orang yang mengikuti perang Badar. Rawal qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma yudrik la'alla Allah attala'a ala ahli Badr fa qala a'malu ma syi'tum fa qad ghafartu lakum." Wa ma yudrik la'alla khatib ahad as-sahaba, ندخل اريد الاختصار انا. لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Barangkali Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang para sahabat yang mengikuti perang Badar dan dia mengatakan lakukanlah apa yang kalian mau. وَأَمَّا عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ. Adapun secara khusus, فَقَدْ شَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ بِالْجَنَّةِ. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kesaksian kepada Thabit bin Qais bin Shammas ibn Shammas dengan mendapatkan surga. لما نزل قول الله عز وجل ولا ترفعوا أصواتكم fawqa sawti an-nabi, tatkala turun firman Allah tabaraka wa taala, janganlah kalian meninggikan suara-suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila qawlihi an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, hingga firman-Nya akan pupus dan terhapus amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak menyadari. Baqiya wa'tazala thabitun fi baitihi yabki, karena ayat ini dia Zaid bin Thabit bersembunyi dan menetap di rumahnya. Wa yaqul ana sawti jahuri murtafi', kemudian dia mengatakan saya adalah orang yang memiliki suara yang kencang dan keras. Fa akhsha an yakun qad irtafa'a ala sawti an yusallam fa yahbata 'amali, maka saya khawatir suara saya nanti lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga amalanku terhapus. Wa lamma lam yajidhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid bahatha wa sa'ala 'an, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat beliau ada di masjid, maka beliau pun mencarinya. Fabahadhu anhu fawajaduhu fi baitih ala tilka al-hala yabki, maka para sahabat pun mencarinya, ternyata mereka dapati beliau ada di dalam rumahnya dalam keadaan menangis. Wa yakhsha ala nafsihi an-nar, dan dia mengkhawatirkan dirinya masuk ke dalam neraka. Fa arsala ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ikhbiruhu an ya'ti fa innahu fil jannah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk memerintahkannya datang karena dia telah telah mendapatkan surga. Wa hakadha mimman syahida lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ainihi Abdullah ibn Salam, demikian pula di antara sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kesaksian secara pribadi kepadanya adalah Abdullah ibn Salam. Hablun min ahbari al-yahud wa ulama'ihim aslama radhiyallahu anhu wa ardah, dia adalah salah satu dari ulama'nya orang-orang Yahudi dan dia masuk Islam radhiyallahu anhu. Wa sara min al-mubashshirin bil jannah, dan dia pun termasuk dari orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Qala yadkhulu 'alaykum rajulun min ahli al-jannah fa dakhala 'Abdullah ibn Salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat akan masuk menemui kalian seorang dari penghuni surga. Kemudian setelah itu masuklah Abdullah ibn Salam. Wa hakadha 'Ukashah ibn Mihsan radhiyallahu anhu, demikian pula Ukashah bin Mihsan radhiyallahu anhu, mimman syahida lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yadkhulu al-jannah min ghairi hisab wa la adab, beliau termasuk sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan bahwa dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Hadha ba'd ma yata'allaq bil mashhud lahum bil jannah, inilah sebagian yang berkaitan dengan orang-orang atau sahabat-sahabat yang dipersaksikan akan masuk ke dalam surga. Wa kuntu atamanna an law nasrud jumlah min al hadis fadail al khulafa ar rasyidin, dan saya berkeinginan untuk menyebutkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan para sahabat al khulafa ar rasyidin, keutamaan para khulafa ar rasyidin. Fa inna hadha mimma yanbaghi bathuhu fi an-nas, karena ini termasuk dari perkara yang seyogianya disebarkan di tengah-tengah manusia. Wa an yasma'a an-nas fadail as-sahabah, dan agar manusia itu mendengar tentang keutamaan-keutamaan para sahabat. Fil masajidi wal idha'ati wal tilfazi wa ghairiha min wasa'il at-tawasul, disebarkan di masjid-masjid, di radio-radio dan selainnya dari sosial media-media. Hatta yathbuta hadzal asl fi qulubin nas, agar permasalahan ini tertetapkan di dalam hati-hati manusia. Wa turad wasawisu syayatinil ins wal jin 'ala hawl as-sahabah, dan ditolak bisikan-bisikan syaitan di kalangan manusia dan jin tentang para sahabat. Thumma qala rahimahumullah wa tarahhum 'ala jami' ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bil istithna kulluhum nuhibbuhum wa natarahhamu wa natarda 'alaihim. Naam. Dan ya, kita mendoakan rahmat bagi seluruh sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Wa man huwa as-sahabi, siapakah yang dikatakan sebagai sahabat? Huwa alladhi laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman kepada beliau. Fa huwa min ashabihi, maka ia termasuk dari sahabat beliau. Wa mata ala dzalika, dan dia wafat dalam keadaan yang demikian. Qala al-Imam al-Bukhari fi sahihih, berkata Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, fi awal kitab fadail as-sahabah, di awal-awal kitab keutamaan-keutamaan para sahabat, ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين فهو من أصحابه. ومن صحب صحب dan siapa yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ia termasuk dari sahabat beliau. Walau qallat muddah انتهى كلامه ولو قلت مدة هذه الصحبة walaupun masa ia bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya pendek saja. Walau sa'ah walaupun satu jam atau yauman atau walaupun satu hari atau usbu'an atau syahran atau walaupun satu pekan atau satu bulan atau sanatan atau satu tahun bal man ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam walau limud fatra yasira lahdha fahuwa min ashabih. Bahkan seorang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sebentar saja maka dia termasuk dari sahabat beliau. Nala syaraf as-suhbah, ia telah memperoleh kemuliaan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan fi usul as-sunnah, dalam kitabnya usul as-sunnah, wa man sahiba an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sanatan atau syahran atau yauman, satu jam atau satu bulan atau satu hari, atau sa'atan atau sa'atan, naam, atau satu satu jam, fahuwa min ashabi, maka ia termasuk dari sahabat beliau. Wa huwa khairun wa afdal mimman jaa'a ba'dahu, dan dia ini lebih baik dan lebih utama daripada orang yang datang setelahnya. Walau 'amila man jaa'a ba'dahu kullu 'amalin shalih, walaupun orang yang datang setelahnya melakukan semua amalan saleh. Wa ma'a tarahhum qala wal kaf 'amma shajara bainahum wa hadha taqaddam, dan di samping ya mendoakan rahmat bagi mereka beliau mengatakan dan menahan diri dari membicarakan perselisihan yang terjadi di antara mereka dan telah berlalu penjelasan tentangnya. Ila huna tantahi hadhihi al-hissah. Baik, sampai di sini ini kita cukupkan. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.